Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Buya, saya ingin bertanya tentang sholat. Bolehkah sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, dalam keadaan junub, yaitu mukmin yang di dalam penjara kafir. Di dalam? Di dalam penjara kafir. Orang-orang kafir seperti Muslim, Uighur itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bukan saja boleh, wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i melakukan sholat biarpun dalam keadaan dia itu enggak berwudu, punya hadas besar junub. Bukan saja boleh, wajib tetap melakukan sholat dalam keadaan bukan saja di penjara, dimanapun Anda berada. Kita bukan urusan penjara. Anda tetap wajib melakukan sholat biarpun Anda tidak punya wudu, tidak punya suci, dalam keadaan junub. Anda tetap melakukan, wajib melakukan sholat. Kapan? Di saat datang waktu sholat, kemudian Anda tidak menemukan dua alat bersuci, enggak ada air, enggak ada debu untuk tayamum. Nah ini, nah, kalau di penjara ada debu ya tetap tayamum dong. Enggak ada air, oke, enggak ada air boleh tayamum. Nah, tahu. Jadi kalau memang di tempat tersebut misalnya mau digantung begini, digantung mau enggak bisa, tangannya begini enggak bisa tayamum ya, salat. Semoga Anda enggak pernah menemukan penjara semacam ini. Di penjara digantung begini, waktu sholat Allah, dengar waktu sholat, sholat saja, gak pakai wudu, gak pakai tayamum, ya? Biarpun tatanya mimpi, basah, junub, tetap wajib melakukan sholat, namanya sholat faqidu tahuraini, sholatnya orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, tidak menemukan debu, tidak menemukan air, boleh, bukan saja di penjara, gak tahu tiba-tiba Anda terbang, gak bisa turun-turun. Tidak tahu ini, misal saja mau turun gak bisa, cari air gak ada, debu gak turun-turun. Saya bingung cari contoh itu. Di Indonesia, di dunia masih banyak debu kok. Anggap saja, tidak tahu di mana. Bisa saja, mazhab Syafi'i itu adalah jok gak bisa pakai tayamum. Anggap saja, naik bis, sopirnya bandel. Tapi semoga sopir bis itu ahli surga semua. Waktu sholat subuh gak mau, ngebut lagi. Waduh, gak ada. Subuh pak, gak ada. Ngadep ke timur, Anda wudhu gak ada air, gimana ada air, debu gak ada. Anda tetap wajib sholat faqidu tahura ini, orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, melakukan sholat. Tapi ingat kaidahnya, semua sholat yang dilakukan oleh seseorang lalu tidak terpenuhi syaratnya seperti berwudhu atau badan bersuci, tidak terpenuhi syaratnya, atau misalnya tidak menghadap kiblat, tidak terpenuhi syaratnya karena udzur, sholatnya sah. Misalnya apa? Biasanya ngadap ke timur, ngadap ke barat gak bisa, ngebut lagi, sholat subuh mau habis, sholat ngadap ke timur, berarti syaratnya ngadap kiblat tidak terpenuhi, tapi sholatnya sah karena udzur. Mau wudhu gak ada air, mau tayamum gak ada debu, maka sholatnya sah karena udzur. Tapi catatannya, semua sholat yang dilakukan tidak memenuhi syarat karena udzur, sholatnya sah, tapi wajib diganti nanti kalau sudah bisa memenuhi syaratnya. Kecuali masalah menutup aurat. Kalau menutup aurat, enggak usah diganti. Misalnya Anda hidup di satu negeri atau pindah ke satu tempat, tak tahunya enggak punya baju. Enggak tahu gimana ini. Boleh sholat jamaah juga. Telanjang, enggak bagaju, enggak ada daun, enggak ada ini. Maka sholat Anda sah, tapi enggak usah diulang. Hanya syarat ini saja enggak harus diulang. Tapi syarat menghadap kiblat kok tidak bisa Anda lakukan, wajib diulang. Syarat bersuci wajib diulang. Baju najis wajib diulang. Badan najis wajib diulang. Tempat najis wajib diulang. Tapi kalau menutup aurat karena udzur tadi, enggak ada baju, enggak ada lumpur yang kita oleskan, enggak ada daun yang kita gunakan untuk menutup, maka Anda tidak wajib mengulang. Selesai ya? Sah sholatnya, tetap wajib dan wajib mengulang. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu.